Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أعزكم الله. Hari ini tanggal 3 Jumat Tsaniyah 1441 Hijriah atau tanggal 26 Januari 2020, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarh Ad-Durus Muhimmah di Amatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Bashir Hafidhullah. Kita sampai pada halaman 57 di PDF-nya atau 58. Nah, di sini kaitannya dengan masih berkaitan dengan rukun iman. Walihada yanbaghi an yu'lama anna al-adhkar al-mashru'ata المحصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصب في هذا الباب. تقوية الإيمان وتجديد لأن الإيمان يحتاج إلى تجديد كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Dalam riwayat yang lain, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Jadi innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbu al-khaliqu. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Ini di riwayat Imam Hakim di Mustadraknya nomor 45, hadis nomor 45, dan juga di Mu'jamul Al-Kabir li Tabrani nomor 14668. Dalam riwayat Tabrani fasalullah, bukan fasalu, tapi fasalullah. Dan hadis ini hasan disanadkan oleh Syalbani dalam silsilah Sahihah nomor 1585. Di situ tidak dituliskan silsilahnya, tapi anda bisa tambahkan silsilah. Oh, sudah. 1585. Ayo. Enggak kelihatan. Jadi al-qira'atu kullu lailatin li hataini ayataini yakunu bihi tajdidun lil imani wastihdarun wastidra' wastidkarun lil ahdi bi hadhil usul al-'azimati la siyama ma'a al-qira'ati bitadabbur wa ta'ammul wa akrim biha min lailatin iftatihuha al-mu'minu bistajidil ahdi bihadil usul al-adimati allati yakumu alaiha dinuhu kullu. Di sini jelaskan walihada yang bagi dan ini ya, oleh karena ini yang bagi selayaknya an yu'lama untuk diketahui annal adkar al masyru'ata al ma'thurata an Nabi SAW bahwasanya zikir-zikir yang disyariatkan yang ada asalnya dari Nabi SAW ya kulliha tasubbu fi hada seluruhnya ya seluruhnya itu ininya asal muasalnya ini dari bab ini dari apa iman itu apa taqwiyatul iman wa tasdidu yaitu penguatan iman dan pembaruannya. Jadi ketika seorang itu mendawamkan terus-menerus berzikir kepada Allah Azza wa Jal, doa kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menguatkan iman dan memperbaharui iman. Itu maksudnya seperti itu. Li'anna al-imana yahtaju ila tajdid. Karena iman itu butuh dengan pembaharuan. Iman itu apa? Butuh dengan pembaharuan. Kama qala alaihi salatu wassalam sebagaimana firman Allah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih ya. Belum minum. Ya. Jadi innal imana sesungguhnya iman itu la yakhlaqu. Ini yang benar bukan la yakhluqu tapi la yakhlaqu. Karena ada sebagian orang yang menulisnya la yakhluqu. Itu salah. Ini ya la yakhlaqu. Benar-benar bisa menjadi usang. Fijau fi ahadikum di dalam tubuh seorang dari kalian. Kama yakhluqu sebagaimana usangnya ats-tsaub, usangnya baju. Usangnya baju. Al-khaliq. Baju yang usang. Fas'alullah, maka mintalah kalian kepada Allah an yujaddidal imana, agar Allah membaru iman fi qulubikum, di dalam hati kalian. Dan ini menunjukkan bahwasannya yang memperbaru iman ini adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memperbaru iman siapa? Allah Azza wa Jalla. Selamat. Jadi Di sini hadis Nabi SAW ini diriwayatkan Imam Muslim, Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak nomor hadis 5, dan Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor 84. Dari Abdullah bin Amr, dan disahihkan oleh Syalbani di dalam kitabnya Sisa Sahihah nomor 1585. Jadi ana ulangi hadis ini. Nabi SAW bersabda, innal imana, sesungguhnya iman, la yakhlu fi jawfi ahadikum, benar-benar bisa usang di dalam tubuh seorang dari kalian, kama yakhluqu as-saubul khaliq, sebagaimana usangnya baju yang sudah lama. Fas'alullah, maka mintalah kepada Allah, an yujaddidal imana fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah agar Allah itu memperbaharui, Allah itu apa? Memperbaharui iman di dalam hati kalian. Dan ini menunjukkan bahwasannya yang bisa memperbaharui iman seseorang adalah Allah Azza wa Jal. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jal agar imannya bisa diperbaharui. Al-qira'atu maka bacaan ya. Kullu lailatin lihataini ayataini ya. Qira'ah, membaca dua ayat ini setiap malamnya. Ayat yang mana? Ini tentang apa? Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi dan nufariku baina ahadikum min rasulih wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir, sampai akhir ayat. Ayat cuma dua ayat. Itu yakunu bihi tajdidun lil iman, ini sebagai memperbaharu iman. واستحضار واستذكار للعهد بهذه الاصول العظيمه, ini bisa memperbaharui iman dan menghadirkan iman, dan juga sebagai bentuk zikir dari hatinya. للعهد, dengan apa? Ahdi, perjanjian antara seorang hamba kepada Rabbnya. Bihadil usul adimati, dengan landasan yang agung ini. Itu landasan apa? Tentang usul iman, tentang landasan iman. La siyama, bahkan terutama, ma'al qiraati bitadabbur wa ta'amun, bahkan ketika membacanya itu dengan disertai dengan tadabbur ya, wa ta'amul, dengan fokus. Wa akrim biha min lailatin yaftatihaha al-mu'minu bitajdidil ahdi bihadhihi al-usul al-'azimati allati yakumu 'alayha dinuhu kullu. Wa akrim, dan muliakanlah biha dengan bacaan tersebut, min lailatin, di setiap malamnya. Yaftatihal mu'minu, karena dengan memuliakan itu seorang mukmin akan bisa terbuka. Dengan apa? Bitajdidil ahdi bihadil usul, dengan memperbaharui perjanjian dengan usul yang agung ini. Itu ini apa? Tentang iman. Allati yakumu 'alaiha dinuhu kullu, yang dengan itu agamanya itu bisa tegak ya, agamanya bisa tegak seluruhnya. Jadi ketika orang itu ya, orang itu bangun ketika malam, kemudian membaca, mentadaburi, fokus terhadap apa yang dibaca dari Al-Quran, terutama tadi disebutkan tentang apa, dua surat terakhir dari Al-Baqarah, ini bisa menjadikan tajdidul iman, memperbarui iman. Kemudian wa fi asna'i hadhi surati, di dalam tengah-tengah surat ini, yaitu surat Al-Baqarah, jaa dzikru hadhil usuli fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala, ada penyebutan tentang usul iman ini di dalam firman Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tidaklah dimaksud bir, kebaikan, an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, yaitu engkau menyimpangkan wajah kalian, mengarahkan wajah kalian ke arah masyik dan maghrib, timur dan barat. Walakinnal birra, namun sesungguhnya kebaikan itu, man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabin nabi, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, malaikatnya, kitabnya, dan nabinya. فذكر تبارك وتعالى هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة. Maka Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang usul iman yang begitu agung ini dan asal yang begitu kuat ini. Itu apa, tentang apa? Tentang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, kitabnya, dan para nabi. Ini kaitannya adalah di Al-Baqarah semuanya kaitannya dengan awal, tengah, dan akhir, semuanya tentang iman. Wa jami'u hadhil ayati allati marad fi dhikri usul iman mustama'atan lam yudkar fiha al-iman bil qadari wa huwa dakhilun fil iman billahi azza wa jalla li'anna al-iman bil qadari imanun bi qudratillahi azza wa jalla wa qad ja'at ayatun katsiratun khassatun bi taqririhi ka qawlihi subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa qawluhu alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada wa qawluhu thumma ji'ta ala qadarin ya Musa wa qawluhu qaddarna fa ni'mal qadirun wa qawluhu inna allaha ala kulli shay'in qadir والآيات في هذا المعنى كثيرة. Nah, ini satu paragraf ini kita bahas. Jadi kita itu bacanya satu paragraf kita bahas seperti itu. Jadi inti permasalahannya itu bisa terlihat dengan jelas di satu paragraf. Anda baca semuanya, kemudian Anda terjemahkan satu persatu. Dan kemudian ditambahkan penjelasan. Memang dibutuhkan. Wa jami'u hadhil ayati, dan seluruh dari ayat-ayat ini, allati marad fi dzikri usul iman, yang ada penyebutan tentang usul iman, ya, mustama'atan, ini dikumpulkan. Kalau dikumpulkan apa? Lam yudkar fiha imanu bil qadar. Ini tidak ada penyebutan iman kepada takdir. Contohnya apa? Antum lihat di ayat yang sebelumnya. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tidak kaitannya dengan iman bitakdir. Iman bitakdir tidak disebutkan dalam ayat-ayat. Semua ayat yang ada di dalam Al-Quran ketika dikumpulkan itu tidak ada penyebutan secara sharih, secara jelas tentang apa? Iman kepada takdir Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi lam yudkar fiha al-imanu bil qadar wa huwa dakhilun fil imani billahi. Namun itu sesungguhnya masuk dalam pembahasan apa? Iman kepada Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya takdir itu adalah dari Allah Azza wa Jal. Maka ini termasuk bagian dari iman kepada Allah Azza wa Jal. Li'anna al-imana bil-qadari, karena sesungguhnya iman dengan takdir Allah. Ini apa? Imanun bi-qadratillahi atau bi-qudratillahi Azza wa Jal. Maka ini termasuk mengimani kekuatan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah berkuasa untuk mentakdirkan segala sesuatu. Wa qad ja'at ayatun katsiratun khassatun bi taqririhi. Dan telah ada banyak ayat yang khusus dalam penetapan hal tersebut. Ya. Itu tentang apa? Iman bil qadari. Itu masuk ke dalam pembahasan iman kepada Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi ini tidak ada sharih antu'mina bil qadari khairi wa syarri, tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Namun di sini ayat-ayat yang menunjukkan tentang bahwasanya Allah itu mentakdirkan, itu banyak ayatnya. Itu khususnya inna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu khalaqnahu, kami telah ciptakannya. Ya, segala sesuatu itu telah kami ciptakan biqadarin, dengan takdir. Ini di surat Al-Qamar ayat 49. Qauluhu wa qawlihi, dan firmannya alladhi khalaqa fasawwa. Allah menjadikan, menciptakan, kemudian fasawwa. Ya, menjadikan seimbang. Menjadikan apa? Sempurna. Walladzi qaddara fahada. Dan yang kami Allah takdirkan fahada, kemudian diberikan petunjuk. Surat Al-A'la. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala summa ji'ta ala qadari ya Musa, kemudian engkau datang ya berdasarkan takdir wahai Musa. Jadi kemudian engkau datang menurut waktu yang ditetapkan wahai Musa. Kemudian di surat Thaha ayat 40. Wa qulu qadarna fa ni'mal qadirun. Dan kami telah takdirkan, dan itu adalah sebaik-baik ya takdir. Ini di surat Mursalat ayat 23. Wa qulihi, dan firman Allah Ta'ala inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah adalah menguasai segala sesuatu. Allah telah menciptakan, mentakdirkan segala sesuatu. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat yang dalam makna ini banyak sekali. Jadi tentang apa? Takdir. Jadi kesimpulannya di paragraf ini tidak ada kekhususan tentang iman bil qadar. Tapi kalau menyebutkan Allah mentakdirkan, banyak sekali. Sehingga di sini iman kepada takdir Allah Azza wa Jal itu masuk dalam iman billah, iman kepada Allah. Paham? Masukkan. Jadi di dalam Al-Quran tidak disebutkan al-imanu bil-qadar, iman terhadap takdir. Tapi iman terhadap takdir itu masuk kepada iman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan takdir. Sampai di sini? Ya. Dan ini ayatnya banyak sekali. Ya. Wal Quran kama ya. Kama usirat jaa fihi tibyanun li hadhil usul ijmalan wa tafsilan. ولهذا عندما تقرأ قرآنا تجد آيات كثيرة تجد آيات كثيرة تتعلق بالإيمان بالله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته وعظمته وأفعاله وآيات كثيرة تتعلق بالإيمان بالملائكة وأوصافهم وأعمالهم ووظائفهم وآيات كثيرة تتعلق بالإيمان بالكتب المنزلة وآيات كثيرة تتعلق بالأنبياء وقصصهم وأخبارهم وآيات كثيرة في وصف اليوم الآخر وذكر أسمائه وعلامته وأوصافه وأهواله وآيات كثيرة تتعلق بالإيمان بالقدر ولهذا لا تكاد تقرأ في القرآن آيات إلا وفيها ما يتعلق بهذه الأصول العظيمة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى. انظروا إلى paragraph ini. والقرآن القرآن itu kama usyir sebagaimana diberikan anda. جاء في تبيان لهذه الأصول. Ini sebagai penjelas tentang perkara usul ini secara ijmalan wa tafsilan, secara umum maupun terperinci, secara global maupun secara terperinci. Ya, tentang usul iman. Al-Qur'an menjelaskan usul iman itu ada yang global maupun terperinci. Terperincinya tadi. Ya. Di ayat Al-Qur'an tadi tentang apa? Iman. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati wa kitabihi. Ya. Itu di contoh tentang tafsir. Walihada indama taqra'ul Qur'ana, maka ketika engkau baca Al-Qur'an, tajidu ayatin katsiratan, wa akan dapati ayat yang sangat banyak, tata'allaqu bil imani billahi azza wa jalla, berkaitan dengan iman kepada Allah Azza wa Jal, wa dhikri asma'ihi wa sifatihi, dan ya, penyebutan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa adhamatihi wa af'alihi, dan utamaannya serta perbuatannya, wa ayatin kathiratan, dan ayat yang sangat banyak sekali yang berkaitan dengan apa? Bil imani wa malaikati, wa bil malaikati, ya, bil imani bil malaikati wa wasafihim wa amalihim wa wadhaifihim. Ya, di ayat yang banyak berkaitan dengan apa? Iman kepada malaikat, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan pekerjaan-pekerjaannya. Dan ayat yang sangat banyak, wa ayatan katsiratan tata'allaqu, yang berkaitan dengan apa? Bil imani bil kutubi, iman kepada kutub, kepada kitab-kitab, al-munazzalati, yang diturunkan. Dan ayat yang banyak yang berkaitan dengan bil-anbiya, dengan para nabi, wa qasasihim wa akhbarihim, ya. Dan kisah-kisahnya dan kabar-kabarnya, dan juga wa ayatin katsiratan fi wasfil yaumil akhir, dan juga ada ayat yang sangat banyak yang berkaitan dengan sifat hari akhir, dan juga menyebutkan nama-namanya, nama hari akhir tadi, wa alamatihi, ya, dan tanda-tandanya, tanda-tanda hari akhir, wa awsafihi, dan sifat-sifatnya, wa ahwalihi, ya, wa ayatin katsiratan tata'allaqu bil iman bil qadar, dan juga ayat yang sangat banyak yang berkaitan dengan iman terhadap takdir. Wa bihadza la takadu taqra'u fil Qur'an ayatan, karena itu ya bisa jadi engkau itu membaca Al-Qur'an satu ayat illa wa fiha ma yata'allaqu bi hadzal usulil adzimati, namun bisa jadi di dalamnya itu apa yang berkaitan dengan dasar usul yang begitu agung ini, usul iman allati yaqumu 'alaiha dinullah tabaraka wa ta'ala, di mana agama Allah itu bisa tegak dengannya, ya asnya. Wa hadha kulluhu mimma yubayyinu lana makanata hadhihi al-usuli wa 'idham sha'niha wa rif'ata makanatiha wa annaha asasun yakumu alaihi dinullahi tabaraka wa ta'ala. Wa fi hadithi Jibril masyhur hadithu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lama sa'ala Jibril alaihi salam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-iman faqala akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan tentang ayat ini, agar halaman 59. Demikian yang kita bisa ambil faedah hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.